Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kitab Durus al-Lughah al-Arabiyyah. Dan insyaallah malam hari ini kita akan membaca bagian ba pelajaran ke-13. Di sini disebutkan pada halaman ke-74. Kita baca terlebih dahulu. Man ha'ula'il fatayatu ya Maryamu? Hunna zamilati akhawatun hunna? Na'am, hunna akhawatun. Man abuhunna? Abuhunna syekhu Bilalun. Ummuhunna Ummuhunna ustadzati. Aina baituhunna? Baituhunna qaribun minal madrasati. Yang artinya, man haula'il fatayatu, siapa para pemudi itu atau siapa para pemudi ini wahai Maryam. Hunna zamilati, mereka adalah teman-temanku. Akhawatun hunna, apakah mereka itu bersaudara? Naam, hunna akhawatun. Iya, mereka bersaudara. Man abuhunna, siapa ayah mereka? Abuhunna asyaihu Bilalun. Ayah mereka adalah asyaih Bilal. Ummuhunna ustadzati, ibu mereka adalah ustadzahku. Aina baituhunna, di mana rumah mereka? Baituhunna qaribun minal madrasati, rumah mereka dekat dengan sekolah. Kita coba satu persatu untuk membaca, dimulai dari Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Man ha'ula'il fatayatu ya Maryamu? Hunna zamilati. Akhawatun hunna? Naam, hunna akhawatun. Man abu hunna? Abu hunna asyaikhu Bilalun. Ummu hunna ustadati. Aina baituhunna? baituhunna qaribun minal madrasati. Naam, ahsanta. Al-akh Abu Syuhada, silakan dibaca. Naam, Ustaz. Bismillah. Man ha'ula'il fatayatu ya Maryamu hunna zamilati akhwatun. Akhawatun hunna. Man baituhunna, baituhunna qaribum, qaribun minal madrasati. Naam, kita lanjutkan. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Bismillah. Man ha'ula'il fatayatu ya Maryamu hunna zamilati ahawatun hunna. Naam, hunna ahawatun. Man abu hunna, abu hunna as-sayhu bilalun umu hunna ustadati. Aina baituhunna, baituhunna qaribun minal madrasati. Naam, al-akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan dilanjut, diulangi. Naam, Ustaz. Man ha'ula'il fatayatu ya Maryamu hunna samilati a'akhawatun hunna. Naam, hunna akhawatun. Man abuhunna, abuhunna syaikhu bilalun ummaha, ummuhunna ustadati. Aina baituhunna, baituhunna qaribun minal madrasati. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Man ha'ula'il fatayatu ya Maryamu hunna zamilati a'akhwatun hunna. Na'am, hunna akhwatun. Man abuhunna, abuhunna syaykhu bilalun ummuhunna ustadati, ummuhunna ustadati. Dhanya pendek. Ustadati. Ummuhunna ustadati. Aina baituhunna, baituhunna qaribun minal madrasati. Naam, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Man ha'ula'il fatayatu ya Maryamu hunna zamilati a'akhawatun hunna. Na'am, hunna akhawatun. Man abuhunna, abuhunna syaykhu bilalun ummuhunna ustadati. Aina baituhunna, baituhunna qaribun minal madrasati. Naam, Al-Akh Abu Ruqayyah, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Man ha'ula'i, man ha'ula'i al-fatayatu, man ha'ula'i al-fatayatu ya Maryamu hunna zamilati akhawatun hunna. Naam, hunna akhawatun. Man abuhunna, abuhunna as-sayhun bilalu umuhunna ustadati. Ustadati. Aina batuhunna, baituhunna qaribun minal madrasati. Naam, al-akh Abu Salwa, silakan. Man ha'ula'il fatayatu ya Maryamu, hunna zamilati, a'akhwatun hunna, na'am, hunna akhwatun. Man abu hunna, abu hunna syaikhu Bilalun, ummu hunna ustazati, aina baitu hunna, baitu hunna qaribun minal madrasati. Nah, berikutnya al-akh Abu Syifa, silakan. Nah, Ustaz. Man ha'ula'i fatayatu ya Maryamu, hunna jamilati, a'akhawatun hunna, na'am, hunna akhawatun. Man abu hunna, abu hunna syaihu Bilalun, ummu hunna ustazati, aina baituhunna, baituhunna qaribun minal madrasati. Nah, berikutnya al-akh Abu Khadijah, silakan. Man haula'il fayyatu ya Maryamu, hunna jamilati, akhwatuhunna, na'am, hunna akhwatun. Man abuhunna, abuhunna syaikhu Bilalun, ummuhunna ustazati, aina baituhunna, baituhunna qaribun minal madrasati. Dan berikutnya al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Man haula'il fatayatu ya Maryamu, hunna zamilati, a'akhawatun hunna, na'am, hunna akhawatun. Man abuhunna, abuhunna syaikhu Bilalun, ummuhunna ustadati, aina baituhunna, baituhunna qaribun minal madrasati. Nah, berikutnya al-akh Muhammad Afwas, silakan. Man haula'il fatayatu ya Maryamu, hunna zamilati, a'akhawatun hunna, na'am, hunna akhawatun. Man abuhunna, abuhunna syaikhu Bilalun, ummuhunna ustazati, aina baituhunna, baituhunna qaribun minal madrasati. Nah, berikutnya al-akh Hamim, silakan. Man haula'il fatayatu ya Maryamu, hunna zamilati, a'akhawatun hunna, na'am, hunna akhawatun. Man abuhunna, abuhunna syaikhun, abuhunna syaikhu Bilalun, ummuhunna ustazati, ustazati, aina baituhunna, baituhunna qaribun minal madrasati. Naam. Berikutnya al-akh Abu Fudail, silakan. Naam, Ustaz Afwan baru gabung, Ustaz. Naam. Perintahnya gimana, Ustaz? Membaca nom halaman 74. Man haula'il fatayatu. Man haula'il ifatayatu ya ya Maryamu, hunna zamilati, akhawatu hunna, naam, hunna akhawatu. Man abu hunna, abu hunna syaikhu Bilalun. Ummuhunna Bilalun. Ummuhunna ustazati. Aina baituhunna? Baituhunna qaribu minal madrasati. Naam, ahsantum barakallahu fikum, sudah membaca semuanya. Kita langsung masuk pada latihan. Di sini sebutkan latihan yang pertama. Hawwilil mubtada'a fil jumalil atiyati ila jam'in kama huwa muwaddihun fil mithal. Hawwilil mubtada'a, rubahlah mubtada fil jumalil atiyah, pada jumlah berikut ini. Ila jam'in, mubtadanya dirubah ke dalam bentuk jamak. Kama huwa muwaddihun, sebagaimana dijelaskan pada contoh. Kita perhatikan di sini contohnya. Hadhihi bintun. Haulai banatun. Dan sudah kita jelaskan berkali-kali tentang mubtada dan khabar. Pasangan mubtada adalah khabar. Dan susunan mubtada khabar ini ada pada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang diawali dengan isim. Dan isim yang berada di depan, di awal kalimat, itulah yang disebut sebagai mubtada. Kemudian kata yang setelahnya disebut dengan khabar. Ini yang sedang kita pelajari, susunan mubtada khabar yang terdiri dari dua kata. Isim itu bisa berupa nama orang, laki-laki maupun perempuan. Isim juga bisa berupa kata ganti atau disebut dengan dhamir. Isim juga bisa berupa kata tunjuk atau yang disebut dengan ismul isyarah. Isim juga bisa berupa kata-kata benda lainnya, seperti pohon ataupun benda-benda mati yang lainnya. Nah, kalau kita mendapati ada isim yang berada di awal kalimat, maka itu disebut sebagai mubtada. Dan mubtada itu harus marfu atau harokatnya dhammah. Ingat, ini untuk kita sebagai para pemula. Harokatnya adalah dhammah atau yang disebut dengan marfu. Kemudian khabar juga harus marfu atau berharokat dhammah pada huruf terakhirnya. Kemudian sudah pernah kita jelaskan pula bahwa khabar itu harus menyesuaikan dengan mubtadanya. Apabila mubtadanya itu muzakkar, maka khabar juga harus muzakkar. Atau muannas, khabar muannas. Kemudian kalau mubtadanya itu mufrad, maka khabar mufrad juga. Kalau mubtadanya musanna, ini belum lewat pembahasannya. Kalau mubtadanya jamak, maka khabar juga harus jamak. Nah, ini yang disebutkan pada latihan pertama. Contohnya hadhihi bintun. Ini anak perempuan. Demikian artinya. Hadhihi itu adalah isim, isyarah, kata tunjuk. Dan dia di sini terletak di awal kalimat, maka dia disebut sebagai mubtada. Mubtada tidak berharakat dhammah karena dia isim isyarah. Kemudian setelahnya bintun adalah khabarnya sebagai pasangan mubtada. Khabar berharakat dhammah. Isim isyarah hadihi itu untuk menunjuk sesuatu yang jumlahnya satu dan berjenis mu'annas. Berjenis mu'annas. Bintun adalah satu anak perempuan. Satu anak perempuan. Dia berjenis mu'annas walaupun tidak ada ta marbutahnya, karena secara makna bintun adalah anak perempuan. Maka pada contoh ini benar, hadhihi bintun. Nah, sekarang kita rubah hadhihi mubtada'nya menjadi bentuk jamak. Apa jamaknya? Jamak dari hadha dan hadhihi adalah haula'i. Hadha jamaknya haula'i. Hadhihi juga sama, jamaknya adalah haula'i. Maka haula'i bisa digunakan untuk yang berjenis mudzakkar dan juga bisa digunakan untuk yang berjenis mu'annas. Nah, setelah itu khabarnya juga harus dirubah menjadi jamak. Apa bentuk jamak dari bintun? Jamaknya adalah banatun. Banatun. Nah, nanti kita akan jelaskan jenis jamak apa yang disebutkan pada latihan satu ini, setelah kita menjawab dan menyelesaikan latihan ini. Taib, bentuk jamaknya disebutkan di samping, kecuali nomor 2, 3, dan 4. Nah, nanti kita bantu, setelah itu kita jelaskan. Taib, kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf Purwodadi. Silakan, nomor 1. Amstad. Hadhihi talibatun. Haulai talibatun. Naam. Hadhihi talibatun. Haulai talibatun. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Hadhihi mudarrisatun. Haulai mudarrisatun. Mudarrisatun. Naam. Hadihi mudarrisatun. Haulai mudarrisatun. Berikutnya Al-Akh Abu Fudail, silakan. Hadi tabibatun. Haulai tabibatun. Hadihi tabibatun. Haulai tabibatun. Berikutnya Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Nama Ustaz, bismillah. Hadihi muslimatun. Haulai muslimatun. Hadihi muslimatun. Haulai muslimatun. Al-Akh Abu Ruqayyah, nomor 5. Nama Ustaz. Hadhi zaujatun. Haulai zaujatun. Naam. Hadhi zaujatun. Haulai zaujatun. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Hadhi ukhtun. Haulai akhwatun. Hadhi ukhtun. Haulai akhawatun. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Hadihi fatatun. Haulai fatayatun. Hadihi fatatun. Haulai fatayatun. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam Ustaz. Hadhihi jadidatun. Haula'i jududun. Hadhihi jadidatun. Haula'i jududun. Al-akh Abu Syuhada. Naam Ustaz. Haula'i kibarun. Naam, hadhihi kabiratun. Haula'i kibarun. Al-akh Abu Khadijah, silakan. Nomor 10 ya? Naam, nomor 10. Hadhihi saghiratun. Haula'i sigharun. Hadhihi saghiratun. Haula'i sigharun. Al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Hadhihi tawilatun. Haula'i tiwalun. Hadhihi tawilatun. Haula'i tiwalun. Barakallahu fikum, pada latihan satu ini disebutkan jenis jamak yang ketiga, yaitu jamak al-mu'annas as-salim. Masih ingat ya pembagian isim? Isim apabila ditinjau pada jenis atau pada jumlahnya, maka terbagi menjadi tiga. Yang berjumlah satu disebut dengan mufrad, yang berjumlah dua disebut dengan musanna, dan ini belum kita pelajari. Yang berjumlah tiga atau lebih disebut dengan jamak. Disebut dengan jamak. Nah, jamak ini terbagi menjadi tiga. Ada tiga macam. Yang pertama, yang telah kita pelajari, ada jamak mudzakkar as-salim. Jamak mudzakkar as-salim. Kemudian yang kedua, jamak mu'annas as-salim. Dan yang ketiga, jamak taksir. Jamak taksir. Ini tiga jenis jamak. Jamak mudzakkar salim, jamak mu'annas as-salim, dan yang ketiga adalah jamak taksir. Telah kita sampaikan juga bahwa jamak mudzakkar salim itu khusus untuk mudzakkar, khusus untuk mudzakkar yang berakal. Ya. Dan ini memiliki rumusnya atau kaidahnya, yaitu dengan memberikan tambahan huruf waw dan nun di akhir isim mufradnya. Seperti contohnya muslimun menjadi muslimuna, mu'minun menjadi mu'minuna, muhandisun menjadi muhandisuna. Dengan adanya kaidah ini, maka lebih mudah bagi kita untuk memahami dan membuat sebuah jamak mudzakkar as-salim. Kemudian jamak taksir yang sudah kita lewati itu tidak ada kaidahnya, tidak ada rumus tertentu, karena bentuk jamaknya berbeda-beda. Seperti contohnya kitabun, bentuk jamaknya kutubun. Qalamun, bentuk jamaknya aqlamun. Ya, maka ketika itu kita sampaikan kalau jamaknya jamak taksir, maka kita harus menghafalnya. Harus dihafalkan masing-masing bentuk jamaknya. Qalamun, aqlamun, kitabun, kutubun, kemudian maktabun, makajibu, masjidun, masajidu, daftarun, dafatiru. Itu harus dihafal. Harus dihafal. Sekarang di sini ada tambahan jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim ini khusus untuk yang mu'annas. Khusus untuk yang mu'annas. Nah, sementara ini yang disebutkan ialah untuk yang berakal. Mu'annas, jamak mu'annas as-salim, khusus untuk mu'annas dan ia berakal. Walaupun nanti ada, akan ada tambahan materi berkaitan dengan ini, tapi sekarang pahami dulu di sini. Jamak mu'annas salim, berarti kita harus mencari terlebih dahulu isim mu'annas. Isim mu'annas, kemudian kita ubah ke dalam bentuk jamaknya. Misal, isim mu'annas talibatun, yang artinya pelajar perempuan. Satu pelajar perempuan, talibatun. Dari mana kita mengetahui itu mu'annas? Dengan adanya tak marbutoh di akhirnya. Nah, kalau kita rubah menjadi bentuk jamak, maka kita beri tambahan alif dan tak. Diberi tambahan alif dan tak di akhirnya, menjadi talibatun. Tak marbutohnya tadi diganti dengan alif dan tak. Talibatun, muslimatun, muslimatun. Tabibatun menjadi tabibatun. Zaujatun menjadi zaujatun. Ini berlaku untuk apa? Untuk yang berjenis mu'annas. Rumusnya, rumusnya ialah diberi tambahan alif dan ta. Ta-nya ta maftuhah, ta yang terbuka, bukan ta marbutoh. Ya, bisa dilihat pada buku. Kemudian pada latihan ini juga disebutkan ada isim-isim mu'annas yang juga dijamakkan dengan jamak taksir. Contohnya jadidatun, jamak taksirnya jududun. Kabiratun, jamak taksirnya kibarun. Saghiratun menjadi sigharun. Tawilatun menjadi tiwalun. Maka dari sini, dari materi ini kita bisa memahami bahwa jamak taksir itu bisa untuk muzakkar dan juga bisa untuk mu'annas. Bisa untuk mu'annas. Nah, itu materi tentang jamak mu'annas salim. Diberi tambahan alif dan ta' di akhirnya. Talibatun, muslimatun, fatayatun, fatayatun, akhawatun, banatun. Dikasih alif dan ta'. Muslimatun, mu'minatun, qanitatun, sa'imatun. Semuanya itu adalah bentuk jamak mu'annas as-salim. Sebelum masuk pada latihan kedua, materi tadi bisa difahami atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang ingin tanyakan, Ustaz Afan tadi agak terputus. Untuk mendeteksi itu jamak taksir gimana, Pak? Coba diulangi lagi apa pertanyaannya? Untuk mendeteksi itu jamak taksir kaidahnya. Nah, jamak taksir itu kita tidak bisa membuat kaidah tertentu ya. Tidak seperti jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannas salim. Kalau jamak mudzakkar salim enak, tinggal diberi waw dan nun. Jamak jamak muannas salim diberi alif dan ta di akhirnya. Tapi kalau jamak taksir kita enggak bisa menentukan bentuk-bentuknya. Semuanya harus dihafal, semuanya harus dihafal. Ya, jadi perlu untuk menghafal. Walaupun nanti kita akan mempelajari jamak taksir itu ada istilahnya wazan. Wazan itu timbangan. Jadi jamak taksir bisa diakhiri dengan misalnya hamzah di belakangnya, dan itu berlaku untuk kata yang seperti ini, seperti ini. Itu ada babnya sendiri, ada babnya tersendiri, dan tetap itu harus dihafal juga, tetap harus dihafal. Jadi kesimpulannya, jamak taksir sementara ini harus lebih banyak untuk dihafal. Nah, demikian akh Abu Khadijah. Taib, ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, insya Allah kita baca latihan 2, membaca saja nomor 1 sampai 12. Nah, kita mulai dari Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan nomor 1. Haulai ikhwati wa haulai akhwati. Naam, haulai ikhwati wa haulai akhwati. Al-Akh Muhammad Afwas, nomor 2. Man haulail fatayatu haulai binatul mudarrisatu. Banatu, haulai banatu. Man haulail fatayatu haulail banatu banatul mudarrisatu. Banatul mudarrisati. Nah, nomor 3, Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Haulail fatayatu zamilati zamilati abuhunna tabibun wa ummuhunna mudarrisatun. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Mulyan, nomor 4. Naam ustaz, bismillah. Aina talibatul jududu zahabana ilal maktabati. Naam, Al-Akh Abu Khadijah, silakan, nomor 5. Aina banatuka ya ammati hunna fil matbahi. Naam, aina banatuki bukan banatuka. Naam, aina banatuki ya ammati hunna fil matbahi. Naam, nanti kita jelaskan insyaallah. Baik, berikutnya Al-Akh Hamim. Nah. Aha ula'il mumarridati muslimatu. Naam. Aha ula'il mumarridatu muslimatun. Naam. Tapi berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi. Haulai tabibatun azwajuhunna mudarrisuna. Azwajuhunna. Haulai tabibatun azwajuhunna mudarrisuna. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Man hadihil mar'atu hiya zaujatut tabibi al-jadidu. Nah. Al-jadidu. Nah, ahsanta. Man hadihil mar'atu hiya zaujatut tabibi al-jadidi. Naam. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Uh, abanatuki fil madrasati sanawiyati ya Usamatu. Ba'duhunna fil madrasati. Masih ada di belakangnya. Asanawiyatu wa ba'duhunna fil madrasatil mutawasito. Naam. Baik, kita baca abanatuka, abanatuka, bukan tuki, bukan ki, tapi ka. Abanatuka fil madrasati as-sanawiyati ya Usamatu. Usamah itu mudzakkar, nama laki-laki, walaupun ada ta marbutahnya. Abanatuka fil madrasati as-sanawiyati ya Usamatu. Ba'duhunna fil madrasati sanawiyyati wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Nah, berikutnya al-akh Abu Hamsa Banu, silakan. Nama Ustaz, bismillah. Alaka banatun ya Laila? Naam. Li banatun. Naam. Li banatun kibarun wahunna talibatun bil jami'ati. Naam. Alaki, di sini ki bukan ka. Nanti insyaallah ada materinya. Alaki banatun ya Laila, karena Laila itu nama perempuan. Alaka alaki banatun ya Laila. Naam, li banatun kibarun wahunna talibatun bil jami'ah. Kesalahan tadi pada dhamir ka saja. Alaki. Baik, berikutnya al-akh Abu Ruqayyah. Nah, Ustaz, bismillah. Man haula'i, man haula'i an-nisa'u tiwalun hunna tabibatun min Amerika. Nam, man haula'in nisa'ut tiwalu hunna tabibatun min Amerika. Taib, al-akh Abu Salwa, silakan. At-tabibatu kharajna minal mustashfa. Nam, at-tabibatu kharajna minal mustashfa. Ahsantum, barakallahu fikum. InsyaAllah materinya kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi azza wa jal. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nah, kalau tidak ada, insyaAllah kita cukupkan. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.